Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah dan pada pertemuan kita kali ini kita memasuki hadis yang ke-18. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzarrin Jundub ibn Junadata wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, keduanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan termasuk di antara orang yang terdahulu masuk dalam Islam dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan hendaklah engkau ikutkan, engkau menghapuskan kejahatan dengan melakukan kebaikan, yang niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejahatan itu. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam sebagian cetakan disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama berkenaan tentang kedudukan hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan di sana ada dua riwayat yang berasal dari dua sahabat yang masing-masing menyebutkan sahabat yang berbeda. Dari jalur riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini dari Habib bin Abi Thabit dari Maimun bin Abi Syabib meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Dan di sana ada riwayat yang lain yang juga beliau mengeluarkannya dari jalan Maimun bin Abi Syabib yang berasal dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua sahabat. Yang sebenarnya ini berasal dari riwayat yang berbeda. Dalam satu jalur riwayat disebutkan dari Abu Dzar, dan dalam jalur riwayat yang lain disebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Dan para ulama di antara mereka ada yang menjelaskan bahwa penyebutan Mu'adz bin Jabal di sini keliru. Yang benar yang meriwayatkannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga kalau kita memperhatikan dari sanad hadis ini, kita mengetahui bahwa di antara syarat disahihkannya satu hadis adalah sanadnya atau para perawinya itu harus bersambung. Mulai dari yang mengarang kitab, dalam hal ini At-Tirmidzi. Dia harus mendengarkan dari gurunya. Dan dia harus mendengarkan dari guru-gurunya. Guru-gurunya harus mendengarkan dari orang yang di atasnya. Dan begitu seterusnya sampai tabi'i, sampai kepada sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang terputus di salah satu tempat dari tempat-tempat yang terdapat dalam tabaqah dari sanad tersebut, maka hadis itu dihukumi terjadi inqita', ada yang terputus. Kalau yang terputus itu sahabat atau kalau yang terputus itu tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan orang yang di atasnya, maka disebut mursal. Apabila yang terputus mulai dari pengarang kitab tidak mendengarkan atau terputus sanad dari pengarang kitab sampai kepada yang di atasnya, maka dinamakan hadis muallaq. Hadis muallaq kalau yang terputus itu di pertengahan sanad, apabila yang terputus itu satu atau lebih tapi di tempat yang terpisah, maka dinamakan hadis munqati'. Dan apabila terputus secara berurutan, alat tawali secara berurutan dua atau lebih, maka ini dalam ilmu mustalahul hadith dinamakan hadith mu'dal. Dinamakan hadith mu'dal. Maka ini ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, kalau kita memperhatikan riwayat hadith ini sebagaimana yang kita sebutkan berasal dari jalan Habib bin Abi Thabit, meriwayatkan diri Maimun bin Abi Syabib dari Abu Dzar. Kita perhatikan riwayatnya Maimun meriwayatkan dari Abu Dzar. Padahal Maimun bin Abi Syabib ini tidak pernah mendengarkan satu hadis pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mendengarkan secara langsung hadis dari Abu Dzar. Tidak pernah mendengarkan hadis dari Aisyah, apalagi hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga kita melihat bahwa dalam riwayat ini ada sanad yang terputus antara Maimun bin Abi Syabib dan Abu Dzar. Mereka tidak bertemu. Maka inilah yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Sehingga hadis ini pada hakikatnya adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi kandungan yang terdapat dalam riwayat hadis ini itu didukung dengan nas-nas yang lainnya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan membahas poin-poin yang disebutkan di dalam riwayat ini. Bukan karena kita berhujjah dengan hadis ini disebabkan karena kelemahannya, namun kita berhujjah dengan nas-nas yang sahih yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama, di mana hadis ini mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perintah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala ini adalah merupakan perintah dan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat. Kepada seluruh umat, baik setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sebelum diutusnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Mereka semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab terdahulu dari sebelum kalian, yakni dari sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga wasiat itu kepada kalian agar hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, perintah dari Allah, wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat dimanapun mereka berada, dalam kondisi bagaimanapun, hendaklah mereka menghadapi segala macam problem dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah mengetahui apa saja yang kita perbuat. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Bahkan di saat kita sendirian pun, tidak ada dari kalangan makhluk manapun yang melihat perbuatan kita, maka hendaklah kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa muraqabah, senantiasa memperhatikan apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba tersebut. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kalau yang tersembunyi di dalam diri kita saja diketahui Allah, apalagi berkenaan tentang amalan secara zahir, maka tentu sudah pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uh, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu." Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Tidaklah lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keenam. Tidaklah lebih kurang jumlahnya ataukah lebih dari itu melainkan Allah senantiasa bersama mereka, di mana Allah mengawasi gerak-gerik mereka, apa yang mereka amalkan. Sehingga takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita bangun dalam diri kita di mana saja kita berada. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bertakwa kepada Allah dalam menghadapi segala sesuatu itu akan terselesaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusan yang sulit menjadi mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan segala problemnya akan dijawab dan dijadikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arah yang lebih baik. Hal ini harus kita yakini. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari problemnya. Problematika rumah tangganya, problematika yang terjadi di masyarakatnya, bahkan problem yang terjadi di negaranya. Kalau dihadapi dengan bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, mengembalikan segala urusan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu pasti akan terselesaikan. Sebagaimana terselesaikannya urusan-urusan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusannya Rasulullah, urusan para sahabat, urusan kenegaraan terselesaikan dengan takwa Allah. Apabila kita kembalikan pada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertakwanya beliau dan bertakwanya para sahabat dan taatnya mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka taat apa saja yang diperintahkan pada mereka. Sampai-sampai terkadang sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal bahwa mereka itu akan mendapatkan solusi. Ternyata Allah memberikan jalan keluar. Ya, kejadian yang sering kita dengarkan tentang perang Badar, di mana para sahabat, kalau kita melihat dari sisi jumlah, mereka tidak ada apa-apanya dengan jumlah yang 3 kali lipat dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam kejadian-kejadian yang lain, dalam perjanjian Hudaybiyah, di saat para sahabat telah menerima apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ditimbang secara akal kelihatannya kaum muslimin berada di pihak yang lemah. Mereka tidak akan mampu mendapatkan solusi yang terbaik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab itu Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Hadapi segala sesuatu dengan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraj, jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pembeda. Kalian mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menasihati umat ini agar kemudian hendaklah mereka berbekal dengan bekal takwa. Karena bekal itulah yang terbaik di saat seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering berbicara tentang masalah takwa, namun apakah yang dimaksud dengan takwa Allah itu? Bagaimana kita menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan kita sudah sering mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa. Bahkan hampir dalam setiap khutbah pembukaan ceramah kita, kita selalu memberikan nasihat takwa kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Perintah bertakwa kepada Allah itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi apa yang dimaksud dengan takwa Allah? Inti dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imtithalul awamiri wajtinabu an-nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita tinggalkan. Itu intinya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita melaksanakannya sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaklah kita meninggalkannya. Tinggalkan. Bagaimanapun itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kesyirikan, tinggalkan syirik. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kemaksiatan, tinggalkan maksiat. Allahu jalla wa ala melarang kita untuk melakukan bid'ah, maka tinggalkan perbuatan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan, maka tinggalkan itu. Dan larangan-larangan yang lain kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang tabi'i yang bernama Talak bin Habib, beliau mendefinisikan takwa itu. Apa yang dimaksud takwa Allah? Kata beliau, yang dimaksud bertakwa kepada Allah adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Yang dimaksud bertakwa kepada Allah adalah kamu beramal yang mana amalan ini berbentuk ketaatan kepada Allah di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan kamu mengharapkan pahala dari Allah. kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dan petunjuk dari Allah, dan kamu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan definisi takwa yang disebutkan oleh Talaq bin Habib ini sejalan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sahih. Apa itu takwa kata beliau? Beramal berupa ketaatan. Gimana cara mengamalkan ketaatan itu? Di atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas keterangan dari Allah. Dan itu harus. Tidak boleh seorang itu hanya sekedar mengamalkan satu ketaatan tapi tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan bimbingan dari Allah. Harus dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, mereka ingin bertakwa kepada Allah tapi tidak menempuh cara yang benar. Tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat kita mengamalkan ketaatan tersebut, mengharapkan pahala dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan karena kita takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari takwa Allah itu. Kita beribadah karena mengharapkan syurga. Dan kita beribadah kepada Allah meninggalkan kemaksiatan karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian takwa yang sebenarnya. Karena ada sebagian mereka, bahkan ada yang menukilkan dari seorang dari kalangan tabi'i, seorang wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah. Ada yang menukilkan tapi tidak ada hadis atau tidak ada riwayat yang sahih sampai kepada Rabi'ah, tapi mereka yang mengarang-arang. Sebagian mereka ada yang menisbahkan kepada Rabi'ah bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan syurgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam syurgamu. Ya Allah, kalau aku meninggalkan perbuatan yang haram karena hanya takut dari nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu." Menantang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ucapan yang seperti ini? Walaupun itu perkataan Rabi'ah, kalaupun itu sahih, itu bukanlah firman Allah, bukan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rabi'ah tidak pernah mengucapkan itu, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa beliau pernah melakukan atau mengucapkan perkara tersebut. Karena ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menjelaskan tentang ciri-ciri ibadullah, ciri-ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Hamba-hamba Allah itu jauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan dua kehendak, khaufan wa tama'a. Khaufan takut, wa tama'a sangat berharap. Takut dari apa? Takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari neraka, dan sangat berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Begitulah kita dalam beribadah kepada Allah, harus ada rasa takut, demikian pula sangat berharap. Takut dari siksaan Allah dan berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ud'uhu raghaban wa rahaba, berdoalah kalian kepada Allah dengan berharap dan takut. Ini sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitulah seorang dalam bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita mengharapkan sesuatu dari Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan maghfirahnya, mengharapkan keridhaannya, dan kita takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan takwa Allah. Kemudian pada poin yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan kejahatan itu dengan perbuatan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang pernah dia kerjakan. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menghilangkan dan menghapuskan perbuatan-perbuatan kejahatan. As-sayyi'at. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mengadu kepadamu. Aku ini mencintai seorang wanita yang tentunya belum menjadi status sebagai istrinya. Dan kata dia, aku telah melakukan segala sesuatu terhadap wanita ini kecuali satu yang belum saya kerjakan, yaitu bersetubuh, berzina. Tinggal itu yang belum saya kerjakan. Dan saya merasa berdosa, ya Rasulullah. Apa kafarah? Apa penembus dosa dari apa yang telah saya lakukan ini, dari kesalahan-kesalahan itu? Maka turun firman dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Hud ini, innal hasanati yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan tersebut menghilangkan kejahatan. Bahwa kejahatan yang dilakukan itu hendaklah diganti dengan kebaikan, sebab kebaikan itu akan menghapus kejahatan-kejahatan yang dikerjakannya dahulu. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Di saat kita jatuh dalam kesalahan, hendaklah segera kita menghapus dengan perbuatan kebaikan. Yang namanya manusia, sifat dasarnya adalah khata. Selalu berbuat kesalahan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak manusia itu pasti suka bersalah. Ya, kita sering keliru, kita sering tergelincir. Sebaik-baik orang yang suka bersalah adalah yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hapuskan itu dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Akan tetapi yang demikian ini hubungannya dengan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak cukup dengan sekedar dihapuskan dengan amal saleh. Harus dengan taubat. Taubatan nasuha. Ya, itu harus hubungannya dengan dosa besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir." Antara sholat lima waktu, sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya, antara satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dengan syarat dosa-dosa besar harus ditinggalkan. Nah, dosa besar harus ditinggalkan. Kalau dia melakukan dosa besar, maka dosa besar tersebut tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat yang benar-benar taubah, yang disebut oleh Allah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya? Yang pertama, dia harus menyesal. Menyesali perbuatannya. Dia mengakui bahwa perbuatan ini salah. Dia mengakui bahwa sungguh dia telah berdosa. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan manusia, mungkin dia pernah mencuri barang orang, kembalikan barang itu. Kalau ternyata sudah tidak ada nilainya, ya. Kalau ternyata orang yang diambil barangnya itu sudah tidak ada lagi, berikan kepada ahli warisnya. Dan begitu seterusnya. Khusus dalam masalah ghibah. Gimana seorang bertobat dari ghibah. Misalnya orang ini suka menjelek-jelekkan orang lain. Ya, dengan tanpa hujjah. Dia suka menjelek-jelekkan. Dia mengghibah orang tersebut. Lalu setelah itu dia hendak bertobat. Dia mengaku salah. Gimana cara dia bertobat? Apakah dia harus datang kepada orang itu? Ya. Sementara orang ini tidak tahu kalau dia ini pernah digibahi. Pernah dijelek-jelekkan. Dia tidak tahu. Apakah orang yang pernah menggibah ini harus datang pada orang yang dijelek-jelekkan itu lalu minta maaf? Kata para ulama, sebaiknya tidak. Sebab kalau dia datang pada orang itu yang tadinya tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Begitu dia tahu, mungkin akan timbul kebencian kepada orang ini. Lalu gimana caranya? Ya cukup dia mengganti dengan cara mengganti kejelekan tersebut, cerita yang jelek itu dengan kebaikan. Yang mungkin dahulu dia menjelek-jelekkan, ganti semua itu, hapus. Ya. Lalu kemudian ganti dengan memberikan pujian kepada orang yang pernah dijelek-jelekkan tersebut. Bahwa apa yang pernah dia sebut itu salah, tidak benar, keliru, ternyata dia orangnya baik, Masya Allah, dan seterusnya. Maka ini yang terbaik, sebab kalau dia datang langsung kepada orangnya, justru akan menimbulkan kemudaratan. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah, bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini juga merupakan poin yang penting, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang juga dikenal akhlakul karimah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyaksikan itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perbaiki akhlak kita. Gimana cara memperbaiki akhlak? Dengan meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian, barang siapa yang ingin mencontoh dengan contoh tauladan yang terbaik, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang berharap Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Gimana caranya? Ya tentunya kita harus belajar akhlak. Pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau terhadap dirinya, bagaimana beliau berakhlak terhadap keluarganya, bagaimana beliau berakhlak dengan masyarakatnya, bagaimana beliau berakhlak bahkan dengan musuh-musuhnya sekalipun. Di sana ada akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah keluarga, beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluarga. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khairukum islaman ahsanuhum akhlaqa idza faquhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah, sebaik-baik Islamnya kalian adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka berilmu. Nah, ini yang penting. Apabila mereka berilmu. Karena ada orang punya akhlak tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia mudah terbawa oleh syaitan. Dia menganggap itu akhlak yang baik, ternyata tidak. Dia menganggap bahwa senyum dalam setiap keadaan itu baik misalnya. Karena dia gak punya ilmu. Ya. Maka dia mengatakan senyum itu baik. Ya. Sehingga dia senyum pada siapa saja. Ada perempuan yang lewat. Ya. Disenyumi juga, ya, dengan alasan senyum itu kan sedekah. Nah, ini karena tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan, jangan senyum. Kok malah tersenyum? Tundukkan pandangan. Ya. Gimana itu menundukkan pandangan? Ya, ditundukkan pandangannya, direndahkan pandangannya. Hah? Tundukkan sambil senyum gitu. Nah, tundukkan pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala, "Isrif basarak." Palingkan pandanganmu. Ya. Al-Fadl bin Abbas ketika dalam keadaan beliau sedang ihram, ada seorang wanita. Ya. Ada seorang wanita, lalu kemudian Fadl ini sempat melihat wanita tersebut, wanita itu pun melihat kepada Fadl bin Abbas, dipalingkan pandangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutbi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal tsaniyah. Jangan engkau mengikutkan pandangan pertama dengan yang kedua. Karena kalau yang pertama itu engkau tidak mendapatkan dosa, adapun kalau yang berikutnya, maka itu adalah pandangan yang menimbulkan dosa. Maksudnya yang pertama itu yang tidak sengaja, bukan yang pertama tapi dipelototin begitu, ya itu berdosa. Kapan dia sudah ada niat sengaja untuk memandang yang bukan mahram, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa. Berarti apa? Senyum tidak selalu baik dalam setiap kondisi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan. Walaupun kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang palit, wajah yang cerah, wajah yang penuh dengan senyuman. Ya, itu kebaikan. Tapi lihat kondisinya. Ya, kadang-kadang ada orang yang kita tidak dianjurkan untuk senyum. Dipalingkan pandangan. Terkadang ada seorang yang butuh untuk diberikan pelajaran sehingga kita tidak senyum kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senyum kepada tiga sahabatnya, ya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Yang ketiga sahabat ini tidak ikut dalam perang Tabuk, tidak disenyumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat diperintahkan untuk memboikotnya, menghajarnya. Tidak boleh dijawab salamnya kalau dia mengucapkan salam. Tidak boleh diajak tersenyum, bahkan istrinya diperintahkan untuk berpisah dengannya. Bayangkan. Sebagai tadi pelajaran untuk dia. Dan subhanallah mendatangkan kemaslahatan yang besar. Bagi mereka bertiga, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya mereka. Sampai kata Ka'ab bin Malik, pada zaman itu seakan-akan dunia ini jadi sempit sekali rasanya. Ya, mau hidup di mana? Sampai ada surat datang dari seorang raja yang kafir mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Dan dia telah mendengarkan berita itu. Suratnya itu isinya, aku mendengarkan bahwa temanmu sudah menjauhi kamu. Ya, maka tempat luas, kamu datanglah kemari. Ya, kami akan melindungi kamu. Tapi Ka'ab bin Malik dengan kesabarannya, dia mengatakan, ini musibah lain lagi ini. Maka dibakar surat tersebut. Dibakar oleh Ka'ab bin Malik. Sampai kata Ka'ab bin Malik, kalau aku masuk ke dalam masjid, kalau yang dua temannya ini, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, itu tinggal saja di rumah, enggak mampu keluar. Ya, nangis saja dalam rumahnya. Ka'ab bin Malik seorang pemuda, ya. Dia masih tegar, masih datang ke pasar-pasar, ngajak orang salami, assalamualaikum. Enggak ada yang jawab salamnya. Bahkan orang terdekatnya, keluarga terdekatnya, anak pamannya disalami, enggak dijawab salamnya. Padahal orang ini paling dekat dengan dia. Datang ke masjid, dia sholat. Ya. Sholat itu, begitu dia sholat, dia tahu bahwa Rasulullah melihat kepada dia. Tapi begitu dalam sholat, dia melihat kepada Rasulullah, Rasulullah segera memalingkan pandangannya. Ketika dia kembali ke sholatnya, Rasulullah kembali melihat dia. Subhanallah, berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini harus kita melihat kondisinya. Ya. Dan itu adalah akhlak yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, yang hendaklah doa ini kita senantiasa mengamalkannya. Dalam doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang jelek, dari amalan yang buruk, dan dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas takwa Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.